بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابنا الكرام، مستمعين مستمعي إذاعة هان، نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نرجو الله ربنا جل وعلا أن يجمعني وإياكم في جناته ودار مقامته يوم أن نلقاه، فالله ولي ذلك ومولاه. صحابتهم dimanapun أنتم berada، semoga Allah memberkahi saat-saat waktu-waktu yang kita jadikan kali ini dan juga yang lalu dan yang akan datang sebagai waktu-waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak, ikhwatul iman, umruna al-haqiqi, umur kita yang sebenarnya adalah ketika umur kita itu berada di dalam ketakwaan kepada Allah. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali dengan berubudiyah al-haqqah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sebab-sebab kesengsaraan dan kebinasaan abadi kecuali karena menyembah dan tunduk dan patuh kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau mengikuti syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ahbabana al-kiram, mustami'iyya, hafizakum Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyembuhkan penyakit kita, selalu memberikan jalan keluar dari permasalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga orang yang bersyukur ketika kita sehat dan ketika kita diberikan cobaan berupa harta dan pangkat dan jabatan yang semuanya adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwan dan akhwat semua yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita terus lanjutkan kajian kita dari kitab Tajridut Tauhidil Mufid yang dikarang oleh Imam Al-Allamah Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Maqrizi yang wafat pada tahun 845 Hijriah rahimahullah, yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah, yang merupakan buku panduan dan daurah yakni asatidah bersama Syekh Musa Ali Nasr pada daurah yang terakhir bersama masyayikh dari Yordan. Semoga Allah memberikan nafa' Allah bihadzal kitab, dan juga kepada Syekh yang mengajarkan kitab ini pada kami, dan kiranya bermanfaat juga bagi pendengar semua. Kita lanjutkan di mana akhir mataf, akhir pelajaran kita, di mana tauhid uluhiyah, itulah tauhid yang dituntut dari seorang hamba. Bahwa tidak cukup seorang hamba mengetahui bahwa Allah pencipta, di tangan Allah lah urusannya. Tidak cukup seorang hamba mengetahui kematian dan kehidupannya di tangan Allah, sampai dia mengamalkan konsekuensi iman kepada tauhid rububiyah tadi. Pertanyaan yang lain kemudian, yang datang kemudian adalah, ketika Anda sudah tahu Allah memberikan rezeki, di tangan Allah nasib Anda, di tangan Allah lah hidup dan mati, di tangan Allah lah yakni segala-galanya, pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian Anda tunduk dan patuh, berubudiyah menghambakan diri kepada Allah saja? Ini yang jadi titik permasalahan. Terjadinya pertumpahan darah, peperangan antara manusia dengan para nabi adalah titik permasalahannya di sini. Sudahkah hawa nafsu sudahkah roh kita, sudahkah kita mengatakan yang halal apa yang dihalalkan Allah? Ataukah kita masih mengatakan yang halal apa yang dikatakan nafsuku halal? Yang haram apa yang dikatakan kemauanku haram? Ataukah memang kita sudah istislam, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkan atau tidak? Tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhidul uluhiyyah, tauhidul ma'bud, yaitu mengesakan Allah, kesembahan Dia saja yang berhak disembah, yang kita tunduk, patuh, seluruh, yakni bentuk-bentuk penghambaan, persembahan untuk Allah saja, takut, mengharap, kemudian solat, sujud, bernazar, menyembelih, yakni istighathah, isti'anah, minta tolong, mengeluh, bertawakal. Sudahkah itu semua diberikan kepada Allah atau tidak? Karena mereka yang belum melakukan hal itu berarti dia telah. Secara de facto dia akan mengatakan bahwa masih ada zat yang lain, kekuatan gaib yang lain, yang berkuasa selain Allah Azza wa Jal. Ketika Anda telah menuangkan, telah menggantungkan hati Anda kepada selain Allah, kepada pekerjaan Anda, yang merupakan sebab yang Allah mudahkan, menggantungkan nasib Anda kepada jimat-jimat, kepada kuburan wali dan yang lain, berarti Anda telah mengakui adanya makhluk, adanya kekuatan ghaib, zat yang maha kuat selain Allah Azza wa Jal, sehingga Anda butuh memberikan sesajen-sesajen, memberikan persembahan-persembahan kepadanya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, satu hal yang sangat menarik yang kita dapatkan dalam Al-Quranul Karim, setiap kali Allah SWT menyebutkan tentang Allah menciptakan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menciptakan bulan, mempergantikan siang dan malam dan yang lain, biasanya selalu Allah tutup dengan a'ilahumma Allah. Adakah sesembahan setelah itu selain Allah? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, An-Naml ayat 60. Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakanlah segala puji, pujian-pujian semuanya milik Allah. Kita tenggelamkan semuanya untuk Allah saja. Tidak ada yang tersisa di atas. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Dan keselamatan, kesejahteraanlah kepada hamba-hambanya yang telah Allah pilih. Allahu, Allahu khairun amman amma yushrikun. Bukankah Allah itu, bukankah Allah itu lebih baik dari apa yang mereka yakni persyarikatkan dengan Allah, yang mereka memuja-muja selain Allah, yang mereka sembah selain Allah, mereka bernazar kepadanya, mereka menyembelih untuknya. Amman khalaqas samawati wal ard. Ataukah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang terbaik? Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Dan yang Allah yang telah, zat yang telah menurunkan air dari langit bagi kalian. Fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjah. Makana lakum an tumbitu syajaraha a ilahumma Allah bal hum qaumun ya'dilun. Di sini kita lihat Allah memukhatabahkan, mengajak berbicara dan berpikir kepada uqul, mereka-mereka yang mau berpikir. Sedemikian indahnya segala pujian hanya milik Allah, dengan berbagai sifat-sifat dan nama Allah yang Allah miliki. Kekuatan Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah, keadilan Allah SWT. Maka katakanlah alhamdulillah. Kemudian, apakah namun setelah itu, zat-zat yani sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak mempunyai hak pujian, dia tidak berhak dipuji karena dia meminta, karena dia bisa mencipta, dia tidak bisa menghukum, apa yang dipuji darinya, apa yang akan kita yakni berikan kepadanya, apa yang kita harus takut daripadanya? Kalaupun kita tidak menyembahnya, dia tidak mampu menghukum kita. Apa yang akan kita minta padanya kalau dia bukan dia pemilik langit dan bumi? Maka begitulah Allah menggambarkan. Allah telah menurunkan air dari langit kepada kalian. Sehingga dengan air tersebut Allah menumbuhkan taman-taman dan surga soa, taman-taman dan kebun-kebun yang begitu mengkilau, betul-betul menghijau. Makana lakum antum bitu syajaraha. Kalian tidaklah ada kemampuan bagi kalian untuk menumbuhkan pepohonan dan rumput-rumputannya itu. Kalian cuma mencucukkannya, memasukkan tanaman itu ke dalam tanah, lalu kami yang menumbuhkan, kata Allah. Apakah kalian yang menumbuhkan? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka, A'ilahumma Allah. Adakah setelah itu, yakni sesembahan, ma'bud yang diibadahi bersama Allah, padahal mereka tidak mampu mencipta langit dan bumi, tidak mampu menurunkan hujan, bukan mereka pula yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain. A'ilahumma Allah. Allah mengajak mereka berpikir, balhum qawmul ya'dilun. Namun, mereka adalah kaum yang ya'dilun, berpaling daripada tauhidul uluhiyah. Setelah nyata dan jelas bahwa semua pujian untuk Allah saja, selain Allah tidak pantas dipuji dan tidak pantas untuk disembah. Maka kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim, kullama dzakara ta'ala min ayatihi jumlatan minal jumal qala aqibaha. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian jumlah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akhiri dengan a'ilahumma Allah. Apakah ada sesembahan bersama Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan ayat-ayat tersebut bahwa annal musyrikin innama kanu yatawaqqafuna fi itsbati tauhidil ilahiyyah, bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu yang Al-Qur'an diturunkan kepada mereka, yang diajak berbicara langsung adalah mereka musyrikin di zaman Rasulullah, sesungguhnya mereka itu hanya yatawaqqafuna fi itsbatil uluhiyyah, mereka terhenti, mereka tidak mau menetapkan tauhidul uluhiyyah. Mereka hanya tidak mau tunduk dan patuh di dalam penghalalan dan pengharaman, dan di dalam kepatuhan dan ubudiyah hanya kepada Allah. Mereka masih enggan pengen sujud kepada selain Allah, pada berhala-berhala mereka. Meminta, mengundi nasib kepada dengan berhala-berhala mereka. Memberikan kurban, qarabin. Kurban-kurban. Persembahan-persembahan sesajen-sajen kepada selain Allah. Lar rububiyah, bukan rububiyah. Adapun rububiyah, mencipta, mematikan, menghidupkan, dan yang lain-lain. Mereka tahu bahwa berhala-berhala tidak mampu. Maka, ikhwat aliman rahimakumullah, begitulah kalau siapapun yang ada pada hari ini yang berubudiyah kepada selain Allah, kita katakan kepada mereka sebagaimana Al-Quran Karim berkata dan mengajak berbicara kepada orang-orang musyrikin di zaman itu. Maka secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Qur'an telah menjadikan hujjah, berhujjah kepada mereka yang mengingkari uluhiyah Allah, mengingkari hak persembahan hanya kepada Allah saja dengan alasan bahwa mereka telah menetapkan bahwa Allah lah. Ini telah mereka telah menetapkan tauhid rububiyah. Mereka tahu Allah mencipta, mereka tahu Allah memberikan rezeki, mereka tahu di tangan Allah segala-galanya. Namun, seharusnya mereka, kata Allah, menyembah kepada Allah juga lah. Karena di tangan dia semuanya. Ngapain menyembah yang lain? Maka begitulah beristidlal, begitulah Allah mengajak mereka berbicara, berpikir, dengan akhirnya mengamalkan. Disuruh tunduk kepada Allah SWT saja. Wal maliku huwal amirun nahi. Dan Al-Malik, Raja, dialah yang memerintah dan melarang. Di antara makna rububiyah itu adalah Al-Malik. Yani Raja, merajai. Maka Raja itulah yang mempunyai perintah dan larangan. Dialah yang berhak memerintah dan melarang. Alladhi la yakhluqu khalqan bimuqtada rububiyyatihi wa yatrukuhum sudan mu'attilin. Mu'attalina la yu'maruna wa la yunhaun. Dan Al-Malik, Raja, dialah yang memerintah dan melarang. Yang raja tersebut tidak mungkin menciptakan makhluknya dengan muqtadar rububiyyah. La yakhluqu khalqan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan para makhluknya begitu saja. Yang penting Allah ciptakan. Lalu mereka dibiarkan Allah subhanahu wa ta'ala sia-sia begitu saja tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan. Dan tanpa ada diberikan pahala dan tanpa ada siksaan. Allah tidak menciptakan supaya Allah itu disebut Allah, yakni dibuat Allah menciptakan ini supaya dia dikatakan khaliq. Allah pencipta, yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan supaya gitu aja. Enggak. Setelah itu apa? Agar Allah memerintah dan melarang mereka. Karena raja itu adalah al-malik, itulah yang memerintah dan melarang, dan yang memberi dan yang menahan, yang dapat memberikan bahaya dan dapat memberikan manfaat, dan yang dapat memberikan pahala dan yang dapat menyiksa, itulah dia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tidak mampu memerintah, tidak mampu melarang, tidak mampu memberi dan menahan, dan tidak memberikan manfaat dan mudarat, bahkan tidak mampu memberikan pahala dan siksa, tidak berhak dipuji dan tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak kita untuk memperdulikannya. Oleh karena itulah ja'atil isti'adzah fi suratin Nas wa suratil Falaq bi asma'ihi bil asma'il husna ats-tsalatsah. Oleh karena itulah telah datang al-isti'adzah, yakni perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengucapkan a'udzubillah di dalam surah An-Nas dan surah Al-Falaq dengan nama-nama Allah yang husna yang tiga, yaitu apa? Ar-Rabbu, Al-Malik, wal-Ilah. Ar-Rabbu yaitu nama Allah, Ar-Rabb artinya adalah yang mencipta, memberi rezeki dan memelihara kita dengan nikmat-nikmat Allah. Wal-Malik, yani Malik adalah memerintah dan melarang. Wal-Ilah yaitu yang berhak diibadahi. Karena dialah yang Ar-Rabbu, dialah Al-Malik, maka dia pula lah yang Ilah. Maka sesuatu yang bukan Rabbun dan bukan Malik, bukan pencipta, bukan pemberi rezeki, dan pula bukan pula mampu memberi perintah dan larangan, maka dia bukan ilah. Maka khaliqu hadzal kaun huwal mustahiqu lil ibadati faqat. Pencipta langit dan bumi itu sajalah yang berhak untuk diibadahi. Perhatikanlah firman Allah ketika Allah mengucapkan firman qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, pencipta, pelindung, pemberi rezeki dan pemelihara manusia. Rabbun nas. Kana fi itsbatu fihi itsbatun annahu khaliqu mufatirhum. Di dalam ucapan kita ketika kita berlindung kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbun nas, kepada Rabbnya manusia. Maka terkandung di dalamnya penetapan bahwa dialah Allah pencipta mereka dari ketiadaan. Fabaqiya an yuqalu lamma khalaqahum, tinggallah ditanyakan, dikatakan ketika Allah telah menciptakan mereka, hal kallafahum wa amarahum wa nahahum, apakah Allah itu menyuruh mereka, membebani mereka, apa, menyuruh mereka, memerintah dan melarang mereka? Dikatakan jawabnya adalah na'am, iya. Maka datanglah firman Allah, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa arti malikin nas? Ay Allah adalah raja, merajai manusia. Kalau namanya raja, hak dia apa? Perintah, melarang, memberikan hadiah, memberikan pahala, ganjaran, memberikan sanksi, memberikan azab. Makanya malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Maka Allah menetapkan bagi dirinya al-khalq wal amr, mencipta dan mencipta dan memerintah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, ala lahul khalqu wal amr. Maka hanya bagi Allah lah penciptaan dan perintah. Allah mampu mencipta dan Allah lah yang memerintah. Maka orang yang tidak mau sholat lima waktu, tidak mau berzakat, tidak mau puasa, tidak mau pergi haji, maka mereka itu seolah-olah tidak mengakui Allah pencipta mereka. Kalaupun mereka mengakui Allah pencipta mereka, mereka tidak mengakui Allah sebagai malik, raja yang berhak memerintah dan melarang. Falamma qila dzalika qila fa idza kana rabban mujidan. Kalau memang sudah seperti itu, maka dikatakan pula Kalau memang Allah itu adalah Rabbun yang menciptakan dan yang merajai, mukallifan dan yang memerintah dan melarang, fahal yuhabbu wa yurghabu ilaih, apakah Allah dicintai dan diingini oleh hamba dan sehingga tawajjuh kepada Allah saja yang merupakan tujuan penciptakan dan tujuan perintah? Apakah Allah memang dicintai dan mencintai? Karena memang Allah menciptakan, Allah memerintah, dan Allah lah yang yakni dan melarang. Apakah Allah itu harus dicintai atau mencintai? Dan kita harus bertawajuh menghadap kepada Allah saja tanpa yang lain? Maka dijawablah ilahu ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maka maknanya ini adalah dalam, maknanya hebat. Ay ma'luhum wa muhibbuhum wa mahbubuhum. Ay dialah ilahun nas. Ilahin nas ay dialah Allah yang mereka menghambakan diri, menghinakan diri kepadanya dan yang mereka cintai. Itu zat yang tidak mungkin yatawajjah menghadap seorang hamba makhluk yang mukallaf kecuali baginya. Maka datanglah lafaz ilahiyah, lafaz Allah sebagai penutup dan tujuan daripada itu semua. Wa ma qablaha katauti, adapun ayat-ayat sebelumnya adalah sebagai semacam mukaddimah. Maka perhatikan firman Allah, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, pencipta mereka. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, yang merajai manusia, memerintah melarang mereka. Ilahin nas. Dialah sesembahan manusia. Karena dia ada Rabbun, dia ada Malik, maka dialah ilah saja. Wahatani suratan. Dua surat, yakni surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Wa min syarri nafathati fil uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Dua surah ini, surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Maka dia adalah a'zamu a'udzatin fil Qur'an, adalah seagung-agung, sebesar-besar perlindungan dan benteng di dalam Al-Qur'an. Kalau Anda ingin yang membentengi diri Anda, maka inilah dia, benteng paling kokoh. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, setelah Allah memaparkan seperti ini, dia adalah Rabbun Nas, dia Malikin Nas, maka Allah dalam ayat yang lain mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Setelah ini semua, Allah mencipta, Allah menciptakan langit dan bumi untuk kalian, Allah membuat manusia berpasang-pasangan, Allah membuat yang siang dan malam silih berganti, Allah membuat kesempatan-kesempatan semua, Allah membuat udara, membuat lautan, Allah memudahkan semuanya. Lalu afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian bermain-main saja tanpa tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak kembali kepada kami? Maka Allah mengkhitab, mengajak berpikir akal manusia. Maka mereka yang tidak memahami hal ini, maka mereka adalah orang yang tidak berakal. Maka Al-Quran ini, surah, dua surah yang agung maknanya ini, qul a'udzu birabbin nas, al-falaq dan an-nas, merupakan a'zamu a'udzah, yai malja, seagung-agung perlindungan dari apa yang kita takut dan apa yang kita khawatirkan. Kalau Anda takut, ada khawatir, maka bacalah ini, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka inilah si agung-agung a'udzah wa malja, perlindungan dan tempat berteduh, tempat yakni kita berlindung daripada apa yang kita khawatir dan apa yang kita takuti. Maka datanglah perlindungan dengan keduanya pada waktu-waktu yang dibutuhkan dan tempat-tempat yang dibutuhkan. Dan inilah ketika Nabi Muhammad SAW disihir, Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama yani Lubayt ibn al-Asam, Yahudi. Qatalah Allah. Ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi, maka khuyyila ilaihi annahu yaf'alu syai', dikhayalkan seolah Nabi melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Yaitu dia melihat, seolah dia melihat yani menyetubuhi istrinya, mendatangi istrinya, padahal tidak. Akan tetapi perlu ini diingat bahwa ketika Nabi SAW beberapa hari itu disihir, dia hanya itu saja dia melihat gangguan kepada dia adalah bahwa dia seolah-olah melihat mendatangi istri padahal bukan. Tidak membuat Rasulullah SAW jadi gila ataupun hatinya rusak dan otaknya jadi rusak, tidak, sehingga mengganggu nubuah. Tidak. Para ulama mengatakan lam tata'athar syai'an fir risalah, tidak mempengaruhi sedikit pun tentang agama Allah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia yani dengan sihir tersebut, dengan bantuan syaitan, maka dia melihat seolah-olah mendatangi istrinya padahal tidak. Dan itu adalah sekitar selama 40 hari sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Ahmad dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana waktu itu buhul dan ini ikatan tali dan buhul sihir tersebut yang diinikan oleh Lubayt adalah sebanyak 11 uqdah, 11 ikatan. Setiap satu ikatan dia yakni mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikat maka ditiup, ikat tiup lagi sampai 11. Maka Allah menurunkan mu'awwidzatain, surah mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 11, yakni 11 ayat juga. Maka terbukalah yakni satu ikatan setiap Rasulullah SAW, setiap yakni dibaca satu ayat qul a'udzu birabbil falaq, maka terputuslah satu ikatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, maka terbukalah ikatan kedua, begitu seterusnya. Maka itu adalah terdahulu, sejak dahulu orang Yahudi adalah tukang sihir. Mereka sangat mahir dengan Yahud, apa dengan ilmu sihir. Maka dan juga dan segala cabang-cabangnya termasuk sulap-sulap. Maka ini adalah tipu daya syaitan yang seorang Muslim wajib meninggalkannya, dan hal itu adalah merupakan hal-hal yang membatalkan, yakni hal-hal yang merusak tauhid dan bahkan hal-hal yang merusak yakni tauhid itu sendiri, membuat dia syirik dan membuat dia keluar dari Islam. Fallahu musta'an. Maka al-isti'adzah ini, berlindung kepada Allah ini, digantungkanlah perlindungan manusia kepada Allah di awal-awal Al-Quran dengan nama Allah yang Al-Ilah, yang disembah dia saja karena berkumpulnya sifat-sifat kesempurnaan padanya. Maka kita mengucapkan dalam perlindungan kita kepada Allah, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Kita tidak mengatakan a'udzu birrahman, a'udzu bi arrahim, a'udzu birrazzaq, tidak. Kenapa seperti itu? Karena adalah yakni dialah Allah SWT yang disembah, diibadahi, dan dialah Allah, dan karena terkumpul semua sifat-sifat kesempurnaan pada nama Allah yakni lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini sudah mencakup seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain. Maka kita bermunajat, yang seorang hamba bermunajat kepada Allah yakni karena itu. Karena memang dialah yakni ilah, sesembahan yang sempurna, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang ulia. Kenapa Allah sebagai Allah yakni disembah? Karena dialah pemberi rezeki. Di tangannya lah hidup dan mati. Di tangannya lah seluruh apa saja yakni tentang permasalahan kesehatan manusia, tentang sakitnya manusia. Maka dialah zat yang diinginkan, yang diharapkan, yang tergantung makhluk kepadanya. Maka itulah kita berlindung kepada Allah dengan lafaz Allah ini, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Jadi kita tidak mengucapkan a'udzu birrahmani minasyaitonirrajim. Karena dialah yakni nama inilah yang mengandung semua sifat kesempurnaan dan mengandung di dalamnya nama-nama yang baik. Dalam artian, seluruh nama milik Allah, maka seluruh sifat adalah milik Allah, sifat yang baik dan sifat yang sempurna, maka dialah ilah, dialah Allah yang makluh, yang diibadahi. Adapun selain Allah, tidak pantas untuk diibadahi, karena tidak mempunyai nama yang baik, dan tidak mempunyai apalagi sifat-sifat yang baik dan ulia. Kemudian, ketika kita ingin berlindung juga dari syaitan, kita mengucapkan, A'udhu billahi minasyaitan rajim billah. Di mana kata Nabi SAW, Satru ma baina bani Adama wa syaitan adalah bismillah. Qawlu bismillah. Ucapan seorang bismillah. Kalau ingin pendengar rahimakumullah membuka baju, baca bismillah agar syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Ketika masuk WC membaca bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith, maka syaitan tidak mampu melihat aurat kita. Ketika mendatangi istrinya, seorang suami dan seorang istri membaca bismillah agar syaitan adalah satru, penutup, dan ha'il, faslun, yakni pendinding. Dinding antara seorang hamba dengan syaitan adalah bismillah. Mengucapkan bismillah. Namun banyak manusia tidak paham dengan makna bismillah itu sendiri. Dia tidak paham makna Allah. Maka pada pelajaran tauhid ini, ikhwatal iman, kenapa disebut zat itu adalah zat yang maha tinggi itu, yang pencipta dan seterusnya itu Allah. Karena memang itulah tadi. Seluruh nama maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha pemberi rezeki, maha dahsyat hukumannya dan seterusnya, maka itulah dia menjadi ilah. Maka sesuatu yang zat yang tidak mempunyai maha seperti yang tadi, maka dia bukanlah ilah. Maka alangkah naifnya, alangkah binasanya, alangkah celaka binasanya secara total mereka yang memberikan yakni ubudiyah, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tahu mereka Allah mencipta, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pemberi rezeki, masih tetap saja mereka mengabdi kepada selain Allah, maka tidak ada ampun bagi mereka. Tidak ada kemaafan bagi mereka. Karena mereka telah melakukan pelanggaran yang maha dahsyat, menyerupakan zat yang mampu melakukan semuanya, yang di tangan Allah pencipta, di tangan Allah di semuanya. Lalu mereka menyembah selain Allah. Tuannya yang memberikan gaji dia tiap bulan. Tuannya yang mengobati dia apabila dia sakit. Tuannya yang membela dia tatkala ada musuh. Lalu dia kerja sama tuan yang lain. Maka tidak ada maaf baginya. Maka di situlah orang kufar telah membuat murah dan membuat hina diri mereka yang diri mereka itu. Mereka telah membiarkan diri mereka yang mereka milik mereka yang termahal adalah jasad mereka. Mereka biarkan dimakan api, dikekal di dalamnya itu. Maka disitulah seorang muslim, ketika dia dikatakan muslim itu adalah beristislam. Istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri dan pasrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah SWT. Wal inqiyadalahu bitta'ah. Dan tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaati Allah. Kemudian adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kepada siapa saja pelaku syirik. Berlepas diri kecuali hanya kepada Allah saja. Maka ikhwat al-iman rahimakumullah, kita disunnahkan at-ta'liq, yakni menggantungkan diri kita. Kita mengucapkan bismillah di semua tempat yang kita boleh mengucapkan a'udzubillahi di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contohnya ketika kita ingin membaca Quran, kita mau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita juga sunnah mengucapkan bismillah. Karena kata beliau, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Maqrizi, "Li'anna ismallahi ta'ala huwal ghayatu lil asma'." Karena nama Allah, yani lafzul jalala Allah, itulah al-ghayah, inti dan tujuan daripada nama-nama itu semua. Kenapa dia jadi ilah? Itulah tujuan, itulah inti daripada seluruh nama Allah. Nama-nama Allah, maha mendengar, maha melihat, maha pemberi rezeki, maha penyayang, maha pengasih, Maha pemberi siksa, Maha Allah sombong, yani memiliki sifat kesombongan, dan Allah, dan seterusnya sifat-sifat yang nama-nama yang sering kita lihat di 99 nama dan yang lain-lain, dan yang lama nama yang lain yang lebih banyak lagi dari 99. Maka inti daripada itu semua, maka itulah Allah. Karena dialah Allah yang mempunyai nama itu, maka dialah Allah yang disembah. Kalau yang tidak mempunyai nama-nama seperti itu, maka tidak pantas dikatakan Allah, tidak pantas dikatakan sebagai sesembahan yang kita tunduk dan merondok padanya. Oleh karena itulah, kata beliau Imam Al-Maqrizi, setiap isim ba'dahu setelahnya, la yuta'arraf illa bih, tidak boleh dibuat, yakni dibuat ma'rifatkan pakai iblam kecuali dengan nama Allah. Maka kita mengucapkan dalam bahasa Arabnya, Allahu huwassalamul mu'minul muhaimin. Dialah Allah yang maha sejahtera, al-mu'min muhaimin. Tidak boleh kita katakan, assalamu huwallah. Tidak boleh. Tapi ada yang benar adalah, Allahu huwassalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Tidak boleh, al-mutakabbiru, yakni apa? Yakni mutakabbirun Allah. Tapi yang benar adalah Allah huwal mutakabbir al-musawwir lahul asma'ul husna. Maka lafaz Allah itu adalah seagung-agung nama Allah. Maka kalau mau menyeru, maka di antara nama Allah yang teragung adalah Allah, ya Allah. Allahumma alladzina asyraku bihi ta'ala fi rububiyyah. Manusia-manusia yang mensyirikkan Allah SWT dalam rububiyyah, mereka-mereka yang mensyirikkan Allah dalam hal rububiyyah Allah, minhum man athbata ma'ahu khaliqan akhar, di antara mereka ada yang menetapkan adanya pencipta selain Allah, biarpun mereka tidak mengucapkan bahwa itu Tuhan tersebut selain Allah itu adalah sama dengan Allah, tapi dikatakan ada pencipta selain Allah. Itulah orang-orang musyrikun. Dan orang-orang yang mirip dengan orang musyrikin di zaman Rasulullah seperti orang Qadariyah. Di mana orang Qadariyah mengatakan adalah manusia yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan kecuali setelah terjadi. Tidak ada campur tangan Allah tentang perbuatan manusia. Bukan makhluk Allah. Itulah orang Qadariyah. Dan juga sebagian orang-orang musyrikin. Juga orang Majusi. Yang mengatakan ada Tuhan dua Tuhan, Tuhan yakni Nur dan Tuhan Zalam. Tuhan yang malam, Tuhan siang. Bahwa Tuhan malam dia menciptakan kejelekan-kejelekan. Dan Tuhan siang itulah yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Mereka mensyirikkan Allah SWT dalam rububiyah. Padahal kerububiyahan Allah, kepemilikan dan kerajaan Allah di alam ini adalah rububiyatun ar-rububiyyal kamilah. Kepemilikan dan penguasaan Allah yang sempurna secara mutlak dan menyeluruh yang membatalkan perkataan mereka adanya sesembahan selain Allah. Karena ketika mereka mengatakan Allah pencipta, Allah sebagai Rabbun, maka itu memberikan sebuah konsekuensi bahwa rububiyah Allah itu adalah mencakup semua yakni apa yang ada di dalam langit dan bumi. Al-Qadariyah dan Majusiyah, hakikat perkataan mereka adalah annahu ta'ala laysa rabban li af'ali al-hayawan, yani af'ali al-mukallafin, ya manusia dan jin. Di mana Qadariyah dan juga Majusiyah mereka mengatakan bahwa bukan Allah yang menciptakan perbuatan manusia, mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Yakni manusia melakukan bebas apa saja yang semau dia tanpa ada kehendak Allah SWT. Inilah yakni yang dipahami Majusi dan Qadariyah. Mereka tidak mengatakan bahwa Allah mereka tidak meyakini adanya zat yang lain menciptakan manusia. Tidak. Tetapi adalah mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan yakni gerakan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri tanpa ada campur tangan yakni masyiah, kehendak Allah SWT. Jadi, perbuatan manusia dan jin tidak termasuk perbuatan Allah menurut mereka. Tidak termasuk ciptaan Allah. Padahal Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan huwallazi khalaqakum wama taf'alun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Menurut akidah sesatnya orang-orang Qadariyah bahwa adanya bolehnya terjadi di alam Allah, di alam ini, di rumah Allah ini sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Maka syiriknya umat-umat semuanya itu adalah ada dua macam kesyirikan secara umum. Syirkun fil ilah, yakni syirik dalam uluhiyah, yakni inilah kebanyakan. Inilah yakni kebanyakan yang terjadi. Mereka tahu Allah pencipta, mereka tahu Allah memberikan rezeki. Allah menyebabkan, membuat sebab-sebab, namun mereka menyembah sebab dan meninggalkan menyembah kepada pembuat sebab. Kemudian yang kedua adalah syirkun fi rububiyah, syirik dalam hal rububiyah Allah. Maka syirik dalam uluhiyah dan ibadah itulah yang kebanyakan dari yang dilakukan oleh penduduk bumi. Seperti syiriknya penyembah-penyembah berhala dan penyembah-penyembah malaikat, penyembah-penyembah jin dan penyembah-penyembah yakni syekh-syekh dan orang-orang saleh dan penyembah orang-orang mati dan orang hidup. Yang mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembahnya kecuali agar Tuhan-Tuhan kami itu mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan wa yashfa'u lana indah. Mereka, Tuhan-Tuhan kami ini memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Inilah dia syirik yang sebenarnya, yang termasuk syirik yang diingkari oleh Nabi SAW, yang diperangi orang-orang musyrikin karenanya. Ada sebagian mereka mengatakan Nabi yang tahu ilmu ghaib di tangan Allah lah yani, karena Allah lah kita diciptakan. Banyaknya keyakinan mereka bahwa Nur Muhammad, yakni diciptakan kita semua dari Nur Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu maka aku tidak kuciptakan yakni planet-planet ini semua. Macam-macam itu semua. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki min Allah syai'a. Ya Fatimah, wahai Fatimah, salimin mali ma syi'ti. Minta saja dari hartaku semua anti. La ughni anki min Allah syai'a. I'mali, beramallah wahai Fatimah. Sesungguhnya aku tidak dapat memberikan yakni mencegah, aku tidak dapat bermanfaat di sisi Allah darimu sedikit pun dari azabnya kecuali sampai engkau beramal. Ini siapa ini? Rasulullah SAW mengatakan kepada putrinya yang tercinta, Fatimah. Rasulullah SAW juga mengatakan kepada paman ini bibinya, Sofiyah. Ya Sofiyah, ammat Rasulullah, salimin mali ma syi'ti. Mintalah dari hartaku semaumu anti. Tetapi la ughni anki minallahi syai'a. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya itu pelan-pelan, malas beramal, enggak mau taat kepada Allah, maka tidak akan mampu dipercepat oleh nasabnya. Artinya tidak akan nasab dia, pangkat dia, jabatan dia tidak mampu menyelamatkan dia. Maka Nabi mengatakan, ya Fatimah, i'mali, i'mali. Berubudiyah hanya kepada Allah, tidak kepada para nabi, tidak kepada para jin. Ada yang berjalan, yakni jalan kaki dari yakni wali songo, dari satu wali ke wali yang lain harus jalan kaki biar ketemu Hidir. Mereka menyembah Hidir agar dapat ilmu pelet, ilmu kaya, ilmu tahan banting dan seterusnya. Padahal tidak ada yang tahan banting, tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal dan tidak ada yang ini semua, tidak ada yang kebal kecuali Allah Azza wa Jal. Maka mereka banyak yang ingin melakukan perbuatan Allah. Allah lah yang mengatakan kun fayakun. Lalu banyak manusia belajar ilmu kun fayakun. Mereka mengambil ilmu itu dari jin-jin. Mereka menyembah jin. Maka seluruh kitab samawiyah, semuanya kitab ilahiyah, dari awal sampai akhir membatalkan semua mazhab ini. Penyembahan kepada. Mereka mengatakan, bayanalu nabi sababi qurbih minallah. Kita mendapatkan karena kedekatan mereka kepada Allah. Dan karamah mereka, lahum qurbun wa karamah. Kedekatan juga dan kemuliaan kepada Allah. Sebagaimana di dunia, dikenal di dunia ini, mendapatkan kemuliaan dan kedekatan bagi mereka yang berkhidmat dan menteri-menteri pembantu-pembantu raja dan orang-orang dekat raja. Orang-orang musyrikin, mereka membuat kias dan pemahaman seolah-olah mereka telah menyamakan Allah dengan para raja di dunia. Bagaimana raja di dunia? Kalau kita dekat dengan ajudan-ajudannya, dekat dengan orang-orang dalam, maka kita pun bisa dekat dengannya. Maka mereka pun membuat seperti itu. Mereka menganggap berhala-berhala mereka, sonam-sonam mereka, itu adalah mendekatkan mereka kepada Allah, seperti bagaimana ajudan-ajudan presiden dan yang lain-lain raja mendekatkan diri mereka kepada raja. Maka ini semua telah dibantah habis dan dibantai para nabi dan rasul, karena inti daripada dakwah nabi kita itu hanyalah, maka Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla mengatakan, idza sa'alaka anni fa inni qarib. Apabila wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka saya adalah dekat. Perhatikan ini, sampai Allah tidak mengatakan qul, katakanlah aku dekat, tidak. Langsung Allah dekat. Maka bagi mereka yang masih melalui sesembahan-sesembahan selain Allah, patung-patung mereka, atau berbentuk apa saja, kuburan-kuburan para wali dan yang lain, maka itulah sesungguhnya penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wal kutubul ilahi kulluha min, yani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan yang lain, dari awal sampai akhir, membatalkan semua madhab, yani adanya wasitah, perantara antara Allah dengan makhluk. Udu'uni astajib lakum. Allah mengatakan kepada kita, berfirman, memintalah kalian, berdoalah kalian, saya akan ijabahkan. Maka seluruh kitab samawiyah dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, alaihi wasallam, para Nabi dan Rasul, membatalkan adanya wasitiyah, wasitah, perantara antara kita dengan Allah. Harus langsung meminta langsung kepada Allah, tanpa perlu perantara orang saleh. Dan bahkan seluruh kitab-kitab menganggap itu adalah jelek dan syirik. Dan Al-Quran dan Taurat, Injil dan yang lain semua mengatakan bahwa orang yang menjadikan antara mereka dengan Allah sebagai perantara, maka mereka adalah adaullah, musuh-musuh Allah. Seluruh para nabi dan rasul sepakat dari awal sampai akhir tentang hal itu. Dan Allah tidak membinasakan umat dari satu umat kecuali disebabkan syirik ini dan karena syirik ini. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, inilah dia inti dakwah para nabi dan rasul. Sebagai penutupan, satu rahasia di mana dan hikmah dan rahasia diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, menghamba dan mengabdi kepada Allah, sebagai konsekuensi iman mereka kepada rububiyah Allah. Karena Allah lah mencipta, memelihara, menurunkan hujan, di tangan Allah lah kemudaratan dan manfaat, maka kita menghamba kepada Allah saja. Maka Allah SWT dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan, beribadah kepada aku saja, kata Allah. Dan di dalam ayat-ayat yang lain diterangkan Allah, kenapa mereka beribadah kepada Allah? Apa tujuannya? Intinya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bisa bertakwa. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Tidak. Justru karena rahmah, kasih sayang Allah kepada kita, kita dibuat beribadah kepadanya. Karena dengan ibadah kepada Allah itu dan dengan mentaatinya, itulah kebahagiaan itu. Ini harus ditanamkan dalam hati kita. Kita camkan dalam, kita sampaikan kepada sanak keluarga dan seluruh manusia. Dan tujuan daripada ibadah kepada Allah adalah untuk bertakwa. La'allakum tattaqun. Taqwa itu adalah minal waqa yaqi, yakni in ittaqa yattaqi ittiqaan. Waqa yaqi taqwa, yakni menjadikan antaja'al bainaka wa bainallahi wiqayah. Kamu jadikan antara kamu dengan azab Allah itu adalah perantara. Ada apa? Kamu jadikan antara kamu dengan azab Allah sebagai wiqayah, adanya wiqayah, penghalang dan pendinding. Dengan cara apa? Ta'atul awamir wa jitinabun nawahi, yaitu mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Maka praktek nyata daripada ubudiyah kepada Allah itu dengan meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Serta berlepas diri dari bentuk kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang melakukan kesyirikan. Itulah inti. Maka mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai Allah, termasuk para Nabi dan Rasul dan wali-wali Allah, dan benci apa yang dibenci Allah, termasuk yang dibenci Allah adalah kesyirikan dan pelaku-pelaku syirik. Maka jelas seorang mukmin yang halal apa yang dihalalkan Allah, haram apa yang diharamkan Allah, yang baik apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya baik, yang buruk apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya buruk, sampai dia mati di atasnya, sampai dia yakni menjalankan wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, pasrah apa yang kata Allah, itulah istislam lillahi rabbil alamin, dengan mentauhidkan Allah, tunduk menghinakan diri kepada Allah dengan mentaati perintah dan menjauhi larangan, serta berlepas diri dari segala bentuk syirik dan pelaku-pelaku syirik. Kalau sudah paham ini, inilah dia mambak inti daripada kebahagiaan. Tidak perlu menghamba kepada siapa. Toh rezeki kita di tangan Allah. Kita tidak takut kepada siapa, karena ajal kita di tangan Allah. Kita tidak perlu khawatir kalau kita sudah dekat dengan Allah. Tapi kalau kita sudah jauh dari Allah, hendak siapa lagi kita berlindung. Maka barang siapa yang masuk ke dalam perlindungan Allah, maka tidak ada lagi yang perlu khawatir. Semakin seorang hamba takut pada Allah, maka semakin berani kepada makhluk. Semakin tidak ada takut kepada Allah, maka dia semakin takut kepada makhluk. Qa'idah. Qa'idah kehidupan yang harus kita pahami. Fa'tabiru ya ulil afsar la'allakum tuflihun. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat hang dimanapun Anda berada, sesi pembahasan dari kitab Tajaridut Tauhidil Mufid yang disampaikan oleh beliau. Ini Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan pertama dari SMS online yang berasal dari Kukuh di Tanjung Piai. Ustaz, Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang takut akan gelap karena ada keyakinan bahwasanya kalau gelap itu ada hantunya, Ustaz? Apakah hal seperti ini dibenarkan di dalam Islam, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Takut karena gelap itu adalah pada dasarnya tabiat. Takut tabiat yang tidak mengapa. Aduh, anak kalau gelap-gelap takut ada ular. Takut kalau ada orang musuh yang mencekik saya dan seterusnya. Itu biasa. Namun kalau ketakutan itu, yakni kepada hantu dan seterusnya. Pertama, hantu itu tidak ada hantu. Yang ada adalah syaitan atau iblis, jin yang mengganggu, yang dia adalah yatamatsal, dia itu menjelma. Allah izinkan jin itu yakni menampakkan dirinya dengan berbagai bentuk. Maka itu sangat gampang kita berzikir. Makanya zikir ketika mau keluar rumah, bismillah la haula wala quwata illa billah. Kalau mau tidur, wudu, baca doa sana. Kalau mau ke hammam, baca doa, bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Jelas. Selama ini ketakutan kita kepada yang gelap-gelap begitu karena enggak ada lampu, tidak membuat kita meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, wallahu ta'ala tidak mengapa. Tapi itu perlu dilatih. Dan kita tahu bahwa kita harus ada dalam hati kita. Tidak ada yang mematikanku kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkanku kecuali Allah. Aku berlindung hanya kepada Allah. Baca ta'awudzat tadi. Nah, maka itulah caranya kita. Kalau hanya sekedar tabiat-tabiat gitu, tidak mengapa, dan itu butuh latihan. Pertama di kamar, matikan lampu dulu. Biasakan. Matikan. Anak-anak pun diajari seperti itu. Awal-awalnya, latihannya itu, kita dengan main gelap-gelapan dulu. Main apa namanya, empat-empatan dulu. Begitu dilatih. Kalau dilihat anak kita takut kucing, kecoak dan seterusnya, belikan kucing-kucingan dan kecoak-kecoakan dari plastik dulu, pegang-pegang. Baru pegang-pegang yang aslinya. Gak apa-apa, pencet aja. Begitulah kita latih diri kita juga. Lari aja di kegelap-gelap. Dilatih. Wallah ta'ala alam. Jadi tidak mengapa selama, namun terjadi jangan takut sama hantu. Hantu tidak ada hantu. Iya, tidak ada hantu. Wallah ta'ala alam. Ya, demikian jawaban Ustaz kepada Akhi Kukuh yang berada di Tanjung Piayu. Dan kita akan mencoba menerima penelpon yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dari dan di mana? Dari Rusi di Singapura. Di Singapuranya di mana? Serengun. Ya, silakan. Ini Pak Ustaz, semalam kan kita orang, semalam kan hari rayanya orang kafir kan, soana pun dapat ampau. Terus uang ampau itu hukumnya gimana? Dan kalau misalkan tak boleh kita menerimanya, sedangkan uang itu sudah ana terima, lepas itu uang itu mau diapakan? Gitu ya, berapa miliar? Satu dolar? Tak ada banyak, macam sekitar 200-an ya. 200 dolar? Lepas itu uang itu mau... 200 dolar? Iya, ana dapat 200. Iya, iya. Terus uang terus, mau diapain ya? Kalau misalkan kita tak boleh terima, uang itu sudah ana terima. Lepas itu mau diapakan uang itu kan? Oh, kalau gitu misalkan ya. Kita... Iya. Terus pertanyaan kedua... tempat anak sholat itu kan depannya itu berhala-berhalanya mem anak untuk sembahyang itu, tapi itu di luar dinding daripada bilik anak. Jadi gimana? Berhala-berhala gimana? Patung-patung ya. Maksudnya di luar dinding bilik anak itu, dia itu tempat sembahyang mem anak, ada berhalanya di situ dan tiap pagi sore dia itu disembahyangin gitu. Jadi kiblat anak itu pas menghadap di sana dan anak pun misalkan itu tak ada apa, misalkan hukumnya tak boleh, anak macam tak ada tempat lain untuk anak sembahyang. Iya, iya. Karena itu iya, pertama bukan sembah yang namanya, sholat. Ya, ulangi dulu. Sholat, ini as-sholah. Iya. Iya, ya. Udah, itu aja, Ukti. Jadi gimana? Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masalah angpau ini sudah sering kita sebutkan. Di mana Ukhtil Karimah, bahwa pemberian kalau dalam rangka ubudiyah mereka, penghambaan mereka kepada selain Allah SWT, kita tidak boleh terima. Biarpun 5 miliar, biarpun 1 triliun. Maka para ulama mengatakan, ماذا وجد من فقد الإسلام? ماذا وجد من فقد الإسلام? Apakah yang didapatkan orang yang hilang Islam daripadanya? Kalaupun anti mendapatkan 5 miliar, 5 triliun. Namun anda akhirnya keluar dari agama Allah. Beriman. Memakan sesuatu sesajen yang diberikan untuk selain Allah. Menggembirakan syiar-syiar Islam. Dikhawatirkan keluar dari Islam nantinya. Maka itulah izzah. Nampak kekuatan iman seorang di dalam permasalahan-permasalahan ini. Maka... dia dalam hatinya, ya Rabb, aku butuh uang ini, gara-gara inilah aku pergi keluar dari negeriku. Namun dia mengatakan kebutuhanku kepadamu, ya Rabb. Lebih yakin dia dari yani apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Itulah seorang mukmin. Dia menyembah Allah, tidak pernah menyembah apa yang di tangannya dan apa yang di tangan manusia. Itulah tauhid tadi. Itulah tauhid uluhiyah tadi. Kalau kata Allah tak boleh, tak boleh. Biarpun mati. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, dakhala rajulun bidhubabah. Dakhala rajulun al-jannata bidhubabah, wa dakhala an-nara rajulun bidhubabah. Ada seorang yang masuk neraka karena lalat, dan ada seseorang yang masuk surga karena lalat. Lalat, ikhwatal iman. Ceritanya itu, kata Nabi SAW ketika dipertanyakan pada saat, bagaimana ya Rasulullah? Apakah karena mulianya lalat? Bukan. Apakah itu karena berharganya lalat? Bukan. Tapi adalah substansi tauhid yang dituntut di dalam beragama itu apa? Di mana ada waktu itu ada disebutkan Rasulullah sebuah kaum yang mempunyai berhala. Tidaklah seorang pun yang melewati berhala tersebut kecuali mereka perintahkan untuk membuat kurban dan penyembelihan sesajen kepada sesembahan Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Maka seorang itu mengatakan tidak. Kata mereka, aku tidak punya sesembahan, aku tidak punya yakni sesuatu yang aku bisa serahkan. Kata orang itu, biarpun seekor lalat. Apa kata dia? La, biarpun seekor lalat tidak mungkin aku berikan sesembahan kepada selain Allah. Akhirnya mereka pun membunuh dia gara-gara itu. Dan dia rela mati. Maka pun mati lahul jannah. Demi Allah, ikhwatal iman, para ulama mengatakan, kalau bukan karena ada tiga hal, niscaya tidak ada lagi lazzah, tidak ada ketaatan di dunia ini. Pertama, adanya malam, yang dia qiyamul lail, bersujud bermunajat kepada Allah. Dan yang kedua, adanya ikhwatal iman, teman-teman yang beribadah kepada Allah bersama. Itu diantara sebutkan para ulama. Maka, yang lainnya itu adalah, Masya Allah, dunia penuh dengan kecapean. Dunia banyak penuh dengan hal-hal yang lain yang wallahul musta'an. Sampai kita kembali ke rumah kita awal itu jannah, yang kita dikeluarkan bersama bapak-bapak kita dulu, ibu kita. Sebelum sampai kita ke rumah itu kembali, musuh kita di kiri kanan, ikhwatal iman. Maka kalau kita sudah di tangan kita uang yang haram, maka ikhtilaf dan para ulama dalam memberikan solusi. Sebagian mengatakan buang saja di pool. Oh, saya pedulikan itu. Yang kedua, wallah ta'ala ini yang paling rajih. Fatwa ulama yang terkini adalah bagaimana Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain. Lajana daimah. Seperti uang riba dan lain. Maka diberikan kepada perbaikan selokan. Maslahat-maslahat umum ya. Pembuatan WC dan yang lain. Pemanya anti di kampung. Kirim ke kampung. Bilang ini apa namanya. Selokan-selokan sampah atau apa, buat tempat sampah ataupun yakni WC di kampung anti, buat bikinkan dari itu. Kalau cukup kumpulin uang riba dan lain-lain itu, kirim buat ini, bikin WC. Daripada mereka buang air besar di mana, di sungai gitu, mendingan bikinkan WC dengan uang itu. Jangan dimakan dan jangan kasih orang miskin. Kiranya anti paham Allah Ta'ala biswab. Adapun tentang ibadah di kamar tersebut, maka tidak syak lagi tidak boleh kita solat di tempat di situ ada berhala. Namun qadar Allah. Yani apa lagi yang hendak dikata? Anti sendiri yang datang ke rumah mereka, bukan mereka yang memaksa anti ke rumah mereka. Maka fattaqullah, sekarang kondisi bertakwa pada semampu anti. Solatlah di mana di situ tidak ada berhalanya. Seperti kamar anti tadi yang tidak ada berhalanya. Maka insyaallah semoga Allah menerima ibadah anti. Wallahu ta'ala biswab. Iya, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Dan ini nampaknya pertanyaan yang dari SMS online Ustaz berkenaan juga dari pertanyaan yang ditanyakan tadi. Mungkin kita akan bacakan dari Abdullah di Bengkong. Ustaz, saya kemarin dapat ampau, terus uangnya saya belanjakan buat ongkos ke tempat daurah dan juga membeli buku dan keperluan lain-lainnya. Dan uangnya sudah habis. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Maka ini sudah apa, ikhwatul iman rahimakumullah. Disitulah komitmen kita. Tabungan anti yang lain mana? Bayarkan kembali seharga itu. Kalau enggak ada sekarang, niatkan ya Rabb, aku akan usir itu dariku. Itulah namanya haram apa yang diharamkan Allah. Itulah namanya Islam, istislam. Itu yang namanya beribadah kepada Allah. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghalalkan dan mengharamkan dan yang lain. Itulah. Ketika masih ada sisanya, langsung kita tidak buat pergunakan lagi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian jawaban Ustaz tadi kepada Ukti Rosi di Singapura serta Akhi Abdullah di Bengkong. Dan masih kami membuka pertanyaan bagi antum yang bergabung di line telepon serta di SMS online kami di line telepon 468106 dan juga di 0778467106. Serta di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama alamat serta pertanyaannya. Dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Masih dari SMS online yang berasal dari Ummu Abdillah di Batam. Ustaz, bagaimana caranya menyampaikan hujjah yang baik kepada orang tua kita yang masih meminta bantuan kepada dukun Ustaz? Coba belum paham Ustaz. Bagaimana caranya menyampaikan hujjah yang baik kepada orang tua kita yang masih meminta bantuan ke dukun Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, perlakuan kita kepada orang tua kita tunjukkan dengan perlakuan yang hangat, kelemah lembutan kepada mereka. Pilih waktu-waktu yang pas, kemudian dengan bahasa yang pas, sebagaimana Ibrahim kepada bapaknya. Ya abati, wahai ba'abiku, bapakku. Jadi indah dia. Terangkan kepada dia. Rasulullah SAW mengatakan begini, man atakahinan aw arrafan yani faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin atau dukun ataupun paranormal, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran Al-Karim. Bahaya, semoga Allah merahmati bapak dan ibu dan seterusnya. Begitulah kita sampaikan. Maka antilah yang terbaik, apa yang kira-kira dipuji dulu. Kita belikan makanan atau apa yang paling disukai bapak ibu kita, baru kita sampaikan. Sebenarnya ada saya hajat pak, bu, ada yang ingin saya ingin sampaikan, boleh enggak pak? Boleh enggak bu? Tapi kalau kita langsung marah-marah, inilah yang enggak boleh. Baru ketemu sekali, inilah yang enggak boleh itu. Rasulullah SAW enggak boleh gini-gini. Enggak paham, pusing bapak kita. Pusing ibu kita. Baru ketemu langsung marah-marah, ya pusing. Ini kapan ku ajari anakku untuk marah-marah katanya. Siapa pula gurunya ini? Nah, makanya tinggal komunikasi aja. Kalau belum dia mau, bapaknya Ibrahim malah mengancam dia. Engkau akan berhenti wahai Ibrahim, atau saya rajam kamu, atau saya lemparkan kau ke api. Kan jelas. Namun Ibrahim mengatakan, la astaghfiranna lak. Aku akan mintakan ampun bagimu wahai bapakku. Jangan diladeni marahnya bapak. Baru hasilnya di tangan Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada bapak antum, ibu antum dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan menerima pertanyaan yang di line telepon berikut lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Arif di Singapura, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hayakallah. Apakah ya, Ustaz, misalnya orang lebih takut pada perintah manusia daripada perintah Allah, Ustaz? Maksudnya gini, Ustaz. Misalnya ada perintah dari atasan kita untuk melakukan pekerjaan, kita macam cepat-cepat untuk melakukannya, enggak mau melakukan pekerjaan itu sampai terlambat. Tapi misalnya perintah Allah kayak melakukan salat, misalnya waktu salat sudah masuk dan selalu melalaikannya, bahkan dari ujung-ujung waktu baru mengerjakan salatnya, Ustaz. Ini apakah termasuk syirik juga yang kayak gini, Ustaz? Begitu aja, Sukrat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak syak lagi merupakan da'ful iman. Ketika perintah bos, langsung tidak boleh tunda-tunda. Begitu perintah Allah, salat lima waktu dan yang lain, ditunda-tunda. Itu menunjukkan di antara yakin tidak yakin dengan janji Allah. Antara yakin tidak yakin adanya pahala, adanya jannah. Enggak yakin dia, kayak enggak yakin dengan adanya nar. Kalaupun dia itu yakin tapi lemah keyakinannya. Maka itulah orang-orang ini. Nasrallah falafiyah. Itu adalah yang menunjukkan. Fallahul musta'an. Ini perlu lagi ini agar dikuatkan iman itu kembali. Ditaammuli, dipikirkan kembali bagaimana pemberi rezeki Allah. Maka seorang mukmin dia bertawakal kepada Allah. Menyandarkan hatinya kepada Allah. Menyembah Allah saja, tidak menyembah sebab. Kalau kita malah sebaliknya. Salat dilalaikan dan seterusnya. Maka dia namanya itu namanya orangnya adalah menyembah sebab, bukan menyembah yang menyebabkan sebab. Kadang orang begitu. Wallahul musta'an. Maka inilah yang harus kita ta'amuli. Adapun seorang pada dasarnya seseorang itu dia kerja rajin, itu bagus, enggak masalah. Sudah perintah langsung dilakukan. Nah, adapun masalah ini pun Allah SWT memaafkan sampai kita tidak sampai. Waktunya pun luas, sampai jangan dihabis. Dan dikerjakan dengan berjamaah. Masih diterima Allah SWT. Nah, maka tergantung daripada keyakinan dia di dalam. Kalau dia menyamakan perintah Allah dengan perintah ini makhluk, maka disitulah dia masalah. Barangkali inilah karena da'ful iman saja. Tapi itu adalah mengkhawatirkan bagi seorang. Wallahul musta'an. Allah Ta'ala. Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Dan kita kembali menerima pertanyaan di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Saya Fadli dari Singapura. Di Singapuranya di mana Bapak Fadli? Di Yunus Crescent. Ya, silakan. Saya cuma tanya tentang bab wudu, boleh tak? Okey, misalnya kata saya waktu pulang dari kerja, waktu maghrib sudah suntuk. Jadi saya langsung berwudu dan langsung mengerjakan solat maghrib. Jadi selepas saya habis solat maghrib, saya ada wudu. Waktu kalau saya langsung ingin membersihkan diri, saya mandi. Perlukah saya berwudu lagi untuk solat isyak? Itu saja seperti saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tentang apa? Tentang fikih. Insyaallah nanti kita jawab saja kalau ada apa di pertemuan yang lain, insyaallah ya. Nah. Kita tauhid dulu fokusnya insyaallah hari ini. Semoga Allah memberikan ini kepada antum. Iya, mohon maaf kepada Bapak Fadli tadi. Dan kita akan kembali menerima pertanyaan di line telepon di 4681106 dan juga di 0778467106 serta di SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama alamat serta pertanyaannya dan dikirimkan ke 0856684106. Dan untuk kesempatan yang kali ini kita akan hanya menerima satu penelpon yang terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Saya Bu Sri dari Belakang Padang. Iya, silakan langsung Ibu. Ya, Ustaz, saya mau nanya, apakah berkunjung ke rumah orang yang beragama selain Islam, lalu kita mencicipi kue pada saat hari rayanya, misalnya ke rumah orang Cina pada saat hari rayanya, terus misalnya ke rumah orang Kristen pada saat hari rayanya gitu, apakah itu termasuk dilarang, Ustaz? Istilahnya suguhan-suguhan dalam artian untuk syiar-syiar agama mereka dan seterusnya, itu adalah yakni termasuk hal-hal yang kita tidak boleh makan dan minum. Namun apabila kita biasa ke rumah dia dan biasa dia memberikan kue kepada kita, tidak ada kaitannya dengan hari raya, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Biasa ini saling menghormati, dia datang ke rumah kita karena kita teman kerja dan yang lain atau tetangga, maka tidak mengapa, wallahu ta'ala alim bissawab. Namun apabila dikaitkan dengan hari raya, lalu kita paskan, mumpung hari raya nih, banyak makan di sana. Oh ya, sana ya, makan-makan di sana seterusnya. Maka itu haram, tidak syak lagi. Namun apabila kita pergi ke sana dalam keadaan dan kita tidak tahu ada hari raya dan seterusnya, kebetulan dia menyuguhkan makanan ke kita karena urusan kita, maka apabila dia mengatakan ini adalah angpau dari iniku, hari rayaku dan seterusnya, maka enggak usah, maka kita mengatakan di agamaku saya mohon maaf, tidak di agamaku tidak boleh. Apabila kita tidak sanggup mengatakan hal itu, maka kita ambil dan kita bawa saja dan untuk kita, bukan untuk kita makan. Maka lihatlah mudaratnya, lihatlah maslahatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mengakhiri pertemuan kita untuk edisi sore hari ini dengan pembahasan kitab Tajridut Tauhidil Mufid yang disampaikan oleh beliau, kami yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.